Bolehkah seseorang bekerja di negara kafir seperti Jepang atau Taiwan, meskipun dia masih bisa menjaga sholatnya? Mohon bimbingannya, Ustaz. Bimbingan para ulama, seperti fatwa Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, hukum asalnya tidak boleh kita tinggal di negeri kafir dengan dalil hadis Rasulullah SAW bahwa ini bari'un, aku berlepas diri dari mereka yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, yatara'a narahuma. Aku berlepas diri dari mereka-mereka yang tinggal di tengah-tengah orang kafir dalam keadaan mereka saling terlihat apinya. Artinya, betul-betul satu kampung dengan mereka di tengah-tengah mereka. Sehingga, tidak boleh tinggal di negeri kafir kecuali dalam tujuan dakwah, menyampaikan pada mereka agama, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, menyampaikan ajakan-ajakan kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.